بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'da. Maka kita lanjutkan pembahasan syarah Jurumiyah yang dikarang oleh Syekh Ibnu Utsaimin sampai pada bab Ma'rifati Alamatil I'rab. Ini bab tentang mengetahui tanda-tanda i'rab, mengenali tanda-tanda i'rab. Maka Ibnu Al-Jurrum langsung berkata, lirraf'i arba'u alamatin. Ya. Untuk rafa' sendiri itu punya 4 tanda: ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nunu. Jadi isim yang i'rabnya rafa, tandanya bisa jadi dhammah, bisa jadi waw, bisa jadi alif, bisa jadi nun. Ada 4. Ya. Kalimah yang rafa, ya. Bukan isim yang rafa tapi kalimah yang rafa. Jadi kalimah yang marfu'ah ataupun yang ber-i'rab rafa, maka bisa jadi tandanya itu pakai dhammah, pakai waw, pakai alif, atau pakai nun. Tinggal pertanyaannya, berarti di mana saja dhammah menjadi tanda bagi rafa, waw menjadi tanda bagi rafa, dan di mana saja alif menjadi tanda bagi rafa, begitu pula dengan nun, di mana dia menjadi tanda bagi rafa. Maka kata muallif, fa amma dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadhi'ah. Lalu adapun dhammah menjadi tanda bagi rafa pada 4 tempat. Ya, maka adapun dhammah menjadi tanda bagi rafa itu pada 4 tempat. Nah, tempat-tempat inilah yang harus kita kenali, harus kita ingat, harus kita pahami agar kita tahu bahwa dhammah menjadi tanda bagi rafa itu hanya pada tempat tersebut. Ya, pada 4 tempat tersebut. Apa dia? Fil ismil mufradi. Pada isim mufrad. Wa jam'it taksiri. Pada jamak taksir. Wa jam'il muannas salim, dan pada jamak muannas salim. Wal fi'lil mudhari'il ladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un, dan yang terakhir pada fi'il mudhari yang fi'il mudhari tersebut belum bersambung dengannya sesuatu apapun, ya, belum bersambung di akhirnya sesuatu apapun. Jadi fi'il mudhari yang belum bersambung di akhirnya sesuatu, entah apapun lah itu, ya, intinya sesuatu apapun. Nah, berarti mafhumnya isim mufrad lah yang tanda rafa'nya pakai dhammah. Jamak taksir lah yang tanda rafa'nya pakai dhammah. Jamak muannas salim lah yang tanda rafa'nya pakai dhammah. Fi'il mudhari yang di akhirnya belum bersambung dengan sesuatu, belum bersambung sesuatu apapun, itulah yang tanda rafa'nya dengan dhammah. Wa ammal waw, dan adapun waw, fatakunu alamatan lirrafi fi mawdi'in, menjadi tanda bagi rafa itu hanya pada 2 tempat, fi jam'il mudzakkari salim wa fil asma'il khamsah, pada jamak mudzakkar salim dan pada asma'ul khamsah. Dan asma'ul khamsah, ya, 5 isim tersebut adalah abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan dzu malin. Berarti mafhumnya jamak mudzakkar salimlah yang tanda rafa'nya pakai waw, dan asmaul khamsah lah yang rafa'nya pakai waw. Dan merupakan hal yang penting juga bagi kita adalah ya mengenali isim mufrad, mengenali jamak taksir, mengenali jamak muannas salim, mengenali fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai', ya, yang belum bersambung sesuatu di akhirnya, ya, mengenali jamak mudzakkar salim, mengenali asmaul khamsah, supaya kita tahu, ya, ataupun supaya kita tidak tersalah di dalam menempatkan keempat tanda rafa ini pada masing-masing tempatnya. Kemudian wa ammal alif fa takunu alamatan lirraf'i fi tasniyatil asma'i khassatan. Dan adapun alif, maka dia menjadi tanda bagi rafa terkhusus pada isim musanna saja. Nah, berarti juga mafhumnya adalah bahwa isim musanna lah yang tanda rafa'nya itu pakai alif. Yang juga harus kita fahami apa itu isim musanna. Ya, itu harus kita kenali agar kita tahu ataupun agar kita dapat menempatkan tanda rafa' itu pada tempatnya masing-masing. Wa amman nun fa takunu alamatan lirraf'i fil fi'lil mudhari'i idza ittasala bihi dhamiru tasniyatin aw dhamiru jam'in aw dhamirul muannats fil mukhatabah. Dan adapun nun, maka dia menjadi tanda bagi rafa' pada fi'il mudhari' tatkala bersambung dengannya dhamir tasniyah atau dhamir jama' atau dhamir muannatsah mukhatabah. Nah, jadi di atas kan tadi dikatakan juga bahwa fi'il mudhari itu kan tanda rafa'nya dengan dhammah, tapi fi'il mudhari yang di akhirnya belum bersambung sesuatu. Adapun yang ini adalah fi'il mudhari yang di akhirnya bersambung dengan sesuatu. Dan itu adalah dhamir tasniyah, dhamir jama', dhamir muannatsah mukhatabah. Dhamir tasniyah adalah alif lafaznya, dhamir jama' adalah waw lafaznya, dhamir muannatsah mukhatabah adalah ya lafaznya. Ya sakinah. Nah, fi'il mudhari yang seperti ini justru tanda rafa'nya itu pakai nun. Nah, demikian. Nah, fi'il mudhari yang seperti ini mereka istilahkan dengan amsilah khamsah, ya. Amsilah khamsah karena memang wazannya ada 5, ya. Demikian. Wallahu a'lam. Atau biasa kita kenal juga dengan af'alul khamsah, ya. Walin nasbi khamsu alamatin. Ya, lalu kita masuk ke nasab karena memang rafa sudah selesai. Ya, sebab judul dari bab ini adalah mengenal tanda-tanda i'rab. Ya, termasuklah juga berarti i'rab nasab. Nah, kemudian kata muallif, kata musannif, walin nasbi khamsu alamatin. Untuk nasab sendiri itu punya 5 tanda. Ya, lebih banyak lagi. Apa dia? Al-fathatu wal-alifu wal-kasratu wal-ya'u wa hadfun nuni. Sama seperti i'rab sebelumnya, yaitu i'rab rafa, di mana ada yang pakai harakat dan ada yang pakai huruf. Maka di nasab ini juga kita lihat ada yang pakai harakat dan ada yang pakai huruf. Wa ammal, tinggal pertanyaannya, di mana fathah, ya, kapan atau di mana fathah menjadi tanda bagi nasab, alif menjadi tanda bagi nasab, kasrah menjadi tanda bagi nasab, ya menjadi tanda bagi nasab, hadfun nun, membuang nun menjadi tanda bagi nasab. Maka jawabannya, fa ammal fathatu fatakunu alamatan linnasbi fi thalathati mawadhi'. Lalu adapun fathah, maka dia menjadi tanda bagi nasab pada 3 tempat. Ya. Yeah. Jadi kenalilah tempat-tempat ini, ketiga tempat ini, agar kita tahu itulah tempatnya fathah ketika menjadi tanda bagi nasab. Ya, ini pada isim mufrad dan jamak taksir dan fi'il mudhari idza dakhala 'alaihi nasib wa lam yattasil bi akhir syai'. Dan fi'il mudhari yang apabila, ya, tatkala kemasukan nasib padanya. Dan juga dengan catatan tidak bersambung di akhirnya sesuatu apapun. Ya, tidak bersambung di akhirnya sesuatu apapun. Masih dengan catatan yang sama seperti di atas. Ketika dhammah menjadi tanda bagi rafa, di mana fi'il mudhari'nya lam yattasil bi akhiri syai'. Nah, kalau di sini ada tambahan catatan, ada tambahan kaitan, yaitu idza dakhala 'alaihi nasib. Karena memang fi'il mudhari' itu tidak akan ber-i'rab nasab kecuali kemasukan nasib. Apa aja nasib nanti akan diterangkan oleh musannif. Nah, itu tanda apa namanya? Fathah menjadi tanda bagi nasab. Yang mafhumnya berarti isim mufradlah yang nasabnya dengan fathah. Jamak taksirlah yang nasabnya pakai fathah. Fi'il mudhari idza dakhala ilaihi nasib wa lam yattasil bi akhir syai' lah yang nasabnya pakai fathah. Wa ammal alif فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. Dan adapun alif, maka ia menjadi tanda bagi nasab pada asma khamsah. Ya. Seperti contoh raaitu abaka wa akhaka wa ma asbah dzalik, ya, asma khamsah di atas sudah musannif cantumkan ya untuk kita apa aja itu asmaul khamsah. Nah, berarti mafhumnya asmaul khamsah lah yang tanda nasabnya pakai alif. Wa ammal kasratu fatakunu alamatan linnasbi fi jam'il muannatsis salim. Dan adapun kasrah menjadi tanda bagi nasab itu pada jamak muannats salim. Ya. Dan kenalilah apa itu jamak muannats salim. Ya. Yang mafhumnya berarti jamak muannats salim lah yang tanda nasabnya pakai kasrah. Wa ammal ya fatakunu alamatan linnasbi fi fitasniyati wal jam'i. Sementara ya menjadi tanda bagi nasab itu pada isim musanna dan pada jamak mudzakkar salim. Jadi isim musanna dan jamak mudzakkar salim kalau nasab itu tandanya pakai ya. Wa amma hadzun nun fa yakunu alamatan lin-nasbi fil af'al al-khamsati allati raf'uha bi thabatin nun. Sementara hadzun nun membuang nun ataupun pembuangan nun, maka ia menjadi tanda bagi nasab pada af'alil khamsah. Ya, af'alil khamsah adalah fi'il mudhari yang ketika rafa'nya dengan memunculkan nun. Berarti af'alil khamsah itu adalah al-fi'lul mudhari idza ittasala bihi dhamiru tasniyah au dhamiru jam'in au dhamiru muannatsatil mukhatabah. Karena kata beliau, ya, af'alul khamsah inilah yang menjadi apa yang tanda nasabnya itu pakai hadfun nun ataupun membuang nun. Yang mana af'alul khamsah itu adalah yang ketika dia rafa nunnya dimunculin. Ya. Yang ketika dia rafa nunnya dimunculin. Nah, berarti jawabannya ada pada pembahasan tanda rafa. Nah, di situ beliau mengatakan wa amman nun fatakunu alamatan lirafi fil fi'lil mudhari idza ittasala bihi dhamiru tasniyah au dhamiru jam'in au dhamirul muannatsatil mukhatabah. Berarti af'alul khamsah itu adalah fi'il mudhari tatkala bersambung dengannya dhamir tasniyah, dhamir jamak dan dhamir muannatsah mukhatabah. Nah, demikian. Walil khafdi thalathu alamatin al-kasratu wal ya'u wal fathah. Ya. Nah, jadi selesailah pembahasan tentang nasab, tanda-tanda nasab, maka musannif pun melanjutkan keterangan untuk tanda khafat. Dengan mengatakan bagi khafat itu ada tiga tanda. Apa saja? Yaitu kasrah, ya, dan fathah. Nah, yang di awal-awal ini merupakan tanda asli ya, bagi i'rab tersebut. Sementara yang berada setelahnya itu merupakan tanda pengganti bagi yang pertama ya, ataupun tanda yang asli. Ya, tinggal pertanyaannya kapan kasrah menjadi tanda bagi khafat? Ya, karena soalnya kasrah juga merupakan tanda bagi nasab. Ya, kasrah juga merupakan tanda bagi nasab, sehingga kita perlu mempertanyakan kapan kasrah itu menjadi tanda bagi khafat, lalu juga kapan ya menjadi tanda bagi khafat, dan juga kapan fathah menjadi tanda bagi khafat. Ya. Dan ini juga ya pengetahuan kita terhadap tempat-tempat kasrah ya, tatkala khafat, ya, fathah, ya, tatkala khafat adalah agar kita bisa disebabkan karena tanda khafat itu bukan cuma satu. Ya. Fa'ammal kasratu fatakunu alamatan lilkhafdi fi thalathati mawadi'ah fil ismil mufradil munsarifi wa jam'it taksiri al munsarifi wa jam'il muannafis salim. Lalu adapun kasrah menjadi tanda bagi khafat itu pada tiga tempat. Ya, jadi tempat ini perlu kita ingat, kita kenali, kita fahami agar kita tahu bahwa ya, inilah tempatnya kasroh ketika khafat. Apa saja tempat tersebut? Fil ismil mufradil munsharif katanya. Itu pada isim mufrad yang munsharif. Ya, jadi kaitan ataupun keterangan munsharif itu tidak kita dapati pada i'rab rafa dan i'rab nasab. Padahal jenis isim mufrad itu ada disebutkan pada i'rab sebelumnya. Nah, artinya adalah bahwa isim mufrad di sana terbagi kepada dua. Ya. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil adalah bahwa isim mufrad di sana terbagi kepada dua. Ada isim mufrad munsharif, ada isim mufrad ghairu munsharif. Ya. Apa itu isim mufrad munsharif? Yaitu isim mufrad yang bisa ditanwin atau bisa dikasrahin. Ya. Isim mufrad munsharif adalah isim mufrad yang bertanwin dan bisa dikasrahkan. Isim mufrad ghairu munsharif adalah isim mufrad yang tidak bertanwin dan tidak boleh bertanwin, ya. Dan juga tidak bisa dikasrahkan. Itu namanya isim mufrad ghairu munsharif. Lalu pertanyaannya, kenapa di sini diberi kaitan ataupun keterangan al-munsharif sementara sebelumnya tidak? Ya, karena memang di untuk kasrah menjadi tanda bagi khafat itu disyaratkan harus isim mufradnya munsharif. Sementara untuk i'rab sebelumnya itu tidak disyaratkan, yang berarti baik munsharif maupun ghairu munsharif maka tanda rafa'nya pakai dhammah, tanda nasabnya pakai fathah. Ya, sementara di sini kenapa ada keterangan munsharif? Artinya yang ghairu munsharif tanda rafa'nya tidak, tanda khafatnya tidak dengan kasrah. Karena beliau katakan fi thalathati mawadhi, ya. Kasrah menjadi tanda bagi khafat pada tiga tempat. Pertama, pada isim mufrad yang munsharif, berarti isim mufrad yang ghairu munsharif itu tidak dikhafatkan dengan kasrah. Wa jam'i taksiril munsharif. Nah, ini juga punya keterangan munsharif, punya kaitan munsharif. Yang berarti jamak taksir di sana juga terbagi kepada dua. Jamak taksir munsharif dan jamak taksir ghairu munsharif. Ya, penjelasannya juga sama. Yang berarti juga jamak taksir yang munsariflah yang tanda khafatnya pakai kasrah. Sementara yang ghairu munsharif berarti tanda khafatnya tidak pakai kasrah. Berbeda dengan i'rab-i'rab sebelumnya. Ya. Di mana i'rab sebelumnya jamak taksir baik yang munsharif maupun yang ghairu munsharif rafa'nya pakai dhammah. Nasabnya tetap pakai fathah. Baik yang munsharif maupun yang ghairu munsharif. Kemudian terakhir wa fi jam'il muannatsis salim. Dan sini tidak ada keterangan munsharif ataupun ghairu munsharif dikarenakan jamak muannats salim itu tidak terbagi kepada munsharif dan ghairu munsharif. Ya, demikian. Wa amal ya fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadhi'a fil asma'il khamsati wa fit tasniyati wal jam'i. Sementara ya, maka dia menjadi tanda bagi khafat itu pada tiga tempat juga. Yaitu pada asma'ul khamsah, pada isim musanna, dan pada jamak mudhakar salim. Nah, ini asma'ul ya ketika khafat, ataupun ya ketika menjadi tanda bagi khafat. Yang berarti mafhumnya asma'ul khamsah lah yang tanda khafatnya pakai ya, isim musanna lah yang tanda khafatnya pakai ya, dan jamak muannats salim lah yang tanda khafatnya pakai ya. Jamak mudhakar salim. Kemudian selanjutnya wa ammal fathah yang terakhir, ya, terakhir dari tanda khafat. Fatakunu alamatan lil khafdi fil ismi alladhi la yansharif. Maka dia menjadi tanda bagi khafat pada isim yang tidak munsharif. Nah, isim yang tidak munsharif tadi apa saja? Iya, isim ghairu munsharif tadi apa saja? Iya. Iya. Itulah dia. Ya. Ismul ladhi la yansharif, isim yang tidak boleh ditanwinkan dan enggak bisa dikasrahin. Makanya tanda khafatnya pakai fathah karena memang dia enggak bisa dikasrahin. Ya. Dan isim yang punya keterangan munsharif adalah mufrad dan taksir. Ya. Nah, demikian. Jadi isim yang punya keterangan munsharif adalah mufrad dan taksir. Sementara musanna tidak ada istilah keterangan munsharif dan ghairu munsharif. Jamak mudzakkar salim tidak ada keterangan munsharif dan ghairu munsharif. Jamak muannats salim tidak ada keterangan munsharif dan ghairu munsharif. Wallahu a'lam. Nah, selesailah pembahasan tentang tanda-tanda khafat, ya. Kemudian masuk ke pembahasan i'rab berikutnya, ya, tanda i'rab berikutnya yaitu walil jazmi alamatani as-sukun wal hafu. Ya. Sementara bagi jazm itu ada dua tanda. Jadi rafa 4 tanda, nasab 5 tanda, khafat 3 tanda, jazm 2 tanda, ya semakin sedikit ya. Fa amma as-sukun fa yakunu 'alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'is sahihil akhir. Lalu adapun sukun menjadi tanda bagi jazm pada fi'il mudhari'is sahih al akhir. Yang huruf akhirnya, ya ini maksud dengan akhir sebagaimana yang selalu kita terangkan adalah lamul kalimah. Ya, yang maksud dengan akhir maksudnya adalah lamul kalimah. Ya, bukan setiap huruf akhir yang ada di fi'il mudhari. Ya, karena seperti yang kita tahu sebelumnya bahwa fi'il mudhari itu bisa saja bersambung di akhirnya sesuatu. Ya, jadi ini maksud dengan akhir di sini, ya, istilah akhir dalam pembahasan kita dalam pelajaran nahu adalah lamul kalimah. Jadi ketika dikatakan fi'il mudhari sahihil akhir, maksudnya adalah fi'il mudhari yang lamul kalimahnya huruf sahih. Ya. Dan seperti yang kita ketahui juga, huruf hija ya, itu oleh mereka dibagi kepada dua golongan. Golongan sahih dan golongan illah. Ya. Golongan sahih, ya, mungkin lebih dulu kita kenalkan golongan illah. Ya, golongan illah adalah alif waw ya. Selain dari itu, ya golongan sahih. Nah demikian. Jadi jika huruf akhirnya, ya, jika huruf akhir dari fi'il mudhari tersebut atau lamul kalimah dari fi'il mudhari tersebut adalah huruf sahih, maka ketika dia jazm, tanda jazmnya itu pakai sukun. Nah demikian. Lalu bagaimana dengan yang bukan fi'il mudhari sahihil akhir? Maka jawabannya wa ammal hadfu ya fayakunu 'alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari' al mu'tal lil akhir wa fil af'alil khamsati allati raf'uha bi thabatin nun. Nah ini jawaban untuk pertanyaan lalu dengan apa tanda jazmnya fi'il mudhari' yang mu'talul akhir ya, atau yang bukan huruf sahih lamul kalimahnya. Ya, maka jawaban musannif maka adapun hadaf pembuangan, ya bahasa beliau di sini pembuangan, dan adapun hadaf maka menjadi tanda bagi jazm itu pada fi'il mudhari yang mu'talil akhir, yang lamul kalimahnya adalah huruf illah. Nah itu pakai pembuangan. Apa yang dibuang di sini tidak diterangkan oleh muallif. Ya. Tapi dapat kita pahami dan mungkin nanti syari akan menjelaskannya, ya bahwa yang dibuang itu adalah lamul kalimah tersebut atau huruf illah itu atau hadful akhir, ya disilakan dengan hadful akhir. Dan juga ya hadaf ini pembuangan ini menjadi tanda bagi jazm selain pada fiil mudhari mu'talil akhir juga menjadi tanda bagi jazm pada fiil mudhari pada af'alul khamsah. Ya, apa itu af'alul khamsah? Lagi-lagi beliau terangkan allati rafuha bi thabatin nun, yang rafa'nya adalah dengan memunculkan nun. Nah dari sini juga bisa kita pahami berarti yang dibuang adalah nun tersebut. Ya, berarti al-hadaf, ya, pelajaran yang bisa kita petik, al-hadaf terbagi kepada, ya, terbagi lagi kepada dua. Ada hadful akhir, ada hadful nuni. Nah demikian, wallahu'alam. Ya, selesailah pembahasan tentang alamatul i'rab. Ya. Tinggal kita bacakan syarahnya syarih. لما ذكر المؤلف رحمه الله باب الإعراب ذكر علامات الإعراب ya, tatkala مؤلف menyebutkan ya, مؤلف rahimahullah ataupun Imam Ibn al-Ajurrum ya, menyebutkan bab i'rab ya, niscaya dia pun mesti ya, tatkala مؤلف menerangkan bab i'rab ya, tentunya dia pun mesti menerangkan tanda-tanda i'rab. Faqal, lalu dia pun berkata, lirraf'i arba'u alamatin, asliyatin wa na'ibatin. Bagi rafa' itu ada empat tanda, baik yang asli maupun yang pengganti. Ya. baik yang asli maupun yang pengganti. Wahia qauluhu ad-dhamma wal waw wal alif wan nun. Dan tanda dan keempat tanda tersebut adalah yang terdapat pada pernyataan beliau ad-dhamma wal waw wal alif wan nun arba'u alamatin, ya, empat tanda. Ad-dhammatu hiyal asl. Dhammah lah yang merupakan tanda asliyah. Wal baqi niyabahan ad-dhamma. Sementara selebihnya itu adalah pengganti daripada dhamma. Ya. Jadi alamah naibiyah. Alamah naibah, ya. Tanda pengganti. Fal aslu idzan anna ar-raf'a yakunu bid-dhammah. Berarti yang asli adalah bahwasannya rafa itu tandanya dengan dhammah. Taqulu Muhammadun Zaidun Bakrun Khalidun wa hakadha. Wa qawluhu al-wawu aydan takunu alamatan li raf'i lakin niyabatan 'anil dhammah. Dan pernyataan dia al-waw itu juga merupakan tanda rafa, akan tetapi sifatnya pengganti dari dhammah. Taqulu mathalan ja'a al-muslimun. Ya, al-muslimun fa'ilun lakin laysa fihi dhammatun. Wa ja'at al-waw niyabatan 'anil dhammah. Qala Allah Ta'ala war-rasikhuna fil 'ilm. Ya, ar-rasikhun rufi'at bil waw li'annaha jam'u mudzakkarin salimun. Qala Allah Ta'ala, ada firman Allah yang lain, wa ja'a al-mu'adhdhiruna minal a'rabi. Al-mu'adhdhiruna fa'ilun marfu'un. Ya, mu'adhdhirun adalah pelaku yang dirafa'kan. Berarti fa'il itu i'rabnya marfu', ya ikhwan. Dari sini dapat kita ketahui bahwa fa'il itu i'rabnya marfu. Wa alamatu raf'ihi al-waw li'annahu jam'u mudzakkarin salim. Dan tanda rafa'nya adalah waw karena dia merupakan jamak mudzakkar salim. Qala Allah Ta'ala, firman Allah yang lainnya, qala abuhum inni la'ajidu riha Yusuf. Abuhum fa'il marfu'un bil waw niyabatan 'anil dhamma. Ya, juga dengan waw yang mana waw pengganti dari dhamma. Wa qawluhu al-alif takunu niyabatan anil dhammati fataqul qama ar-rajulani. Dan pernyataan beliau al-alif menjadi tanda bagi rafa sebagai pengganti dari dhamma. Jadi adalah dia itu sebagai pengganti dari dhamma. Seperti perkataanmu qama ar-rajulani, ar-rajulani fa'ilun marfu'un laisa fihi dhammah lakinnal alifa niyabatan 'anil dhammah. Akan tetapi alif itulah yang menjadi pengganti daripada dhammah. Qala Allah Ta'ala qala rajulani minal ladzina yakhafun. Rajulani fa'ilun marfu'un laisa fihi dhammah. Enggak ada dhammah di sana, lakinnal alif niyabatan 'anil dhammah. Akan tetapi alif itulah pengganti ataupun perwakilan daripada dhamma. Wa qauluhun nun taqulu ar-rijalu yaqumuna, yaqumuna fi'lun mudhari'un marfu'an wa alamatu rafihi an-nun. Dan pernyataan beliau juga an-nun yang mana merupakan tanda bagi rafa, seperti contohnya ar-rijalu yaqumun, maka yaqumuna fi'lun mudhari'un marfu'an wa alamatu rafihi an-nun niyaba 'anid dhamma. Qala Allah Ta'ala yaquluna amanna bihi, yaquluna alamat rafihi thubutun nun, ya, memunculkan nunnya. Tanda rafa'nya adalah dengan memunculkan nunnya. Walau jazamna aw nasabna la hadafna nun, ya, karena saat kita nasabkan, saat kita jazamkan, niscaya kita akan membuang nunnya. Berarti ketika rafa', ya, itu artinya adalah dengan memunculkan nunnya, ya. Makanya kita bilang tadi thubutun nun, memunculkan nunnya. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Contohnya adalah firman Allah wala taqulu, di mana di sini dia taqulu jazm. Ya. Dan nunnya kita buang. Idzan ar-raf'u lahu arba'u alamat. Jadi kesimpulannya rafa' itu punya empat tanda, dhammatun wa wawun wa alifun wa nunun, wa aslu hadhihi al-alamat ad-dhammah wal baqi niyabatan anha. Ya. Dan asli bagi tanda-tanda i'rab ini, bagi tanda-tanda rafa ini adalah dhamma, sementara selebihnya adalah pengganti daripada dhamma. Nah, tinggal yang perlu kita bahas adalah mawadhi'ud dhamma, ya. Tempat-tempatnya dhamma. ya, di mana dhammah menjadi tanda bagi rafa. Qauluhu fa amma dhammatu fatakunu alamatan lirafi fi arba'ati mawadhi'a fil ismil mufradi wa jam'i taksiri wa jam'il muannasis salim wal fi'lil mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Wa qauluhu ad-dhamma takunu alamatan rafi fi arba'ati mawadhi'a ya'ni alladhi yurfa'u bid-dhammati arba'atu asya'. Al-awwal al-ismul mufrad. Jadi yang pertama adalah isim mufrad. Wa yufsaru bil mufradi huna ma dalla ala wahidin aw wahidan. Nah, di sini syarih menjelaskan kepada kita apa itu mufrad. Ya, mufrad adalah yufsaru bil mufradi huna ma dalla ala wahidin aw wahidah, sesuatu yang menunjukkan satu. Ya, sesuatu yang menunjukkan sendiri, ya, tunggal. Fa qauluka rajulun. Jadi seperti pernyataanmu rajul, itu adalah isim mufrad karena menunjukkan tunggal. Ya. Dalla ala wahid. Zaidun ismun mufrad, Hindun ismun mufrad. Li'annahu dalla ala wahidah. Ya, karena dia menunjukkan satu, tunggal. Syajarah, ya, qamar, syamsun, masjid, talib, imrah, najmah. Ya, itu semua adalah isim mufrad. Idzan kullu ismin mufradin fa innahu yurfa bidhammah wala budda. Kesimpulannya, setiap isim mufrad maka sesungguhnya dia dirafakan dengan dhammah dan mesti. Falau qulta qama Muhammadun tala'atis syams. Ya. Gharal ma'u aqla'atis sama'u taratit ta'iratu. Rafa'tahu bidhammah li'annahu ismu mufrad. Ya. Engkau merafakannya pakai dhammah ya karena dia adalah bentuk mufrad. Walau qulta qama Muhammadan aw tala'atis syamsa lakana ghairu sahihin. Yani saya itu tidaklah benar, li'annaka lam tarfa'uhu bidhammah, karena engkau belum merafa'kannya dengan dhammah. Wa huwa labudda ayyurfa' bidhammah, sebab itu mesti. Qamatis salatu sahihun, ya, qamatis salata khata'un. Darun turfa'u bidhammati li'annahu mufrad. Babun, darajatun, mirwahatun, kitabun, kullu hadhihi al-asma' turfa'u bidhammah. Semua isim-isim ini dirafa'kan dengan dhammah. Alasannya li'annaha ismu mufradun. Al-thani jam'u taksiri. Yang kedua, ya, tempat yang kedua yang menjadi tanda bagi apa namanya yang menjadi tempatnya dhammah ya ketika rafa adalah jam'u taksir. Wa jam'u taksir huwa ma dalla 'ala thalathatin fa akthar. Jadi di sini syarih memperkenalkan kepada kita apa itu jamak taksir. Maka beliau definisikan ma dalla ala thalathatin fa akthar. Sesuatu yang menunjukkan bilangan tiga atau lebih. Ma taghayyuri bina'i mufradih. Disertai dengan terjadinya perubahan pada bentuk mufradnya. Nah, ini namanya jamak taksir. Sesuatu yang menunjukkan bilangan tiga atau lebih disertai dengan adanya perubahan pada bentuk mufradnya. Ya. Taghayyuri bina'i mufradi. Ini perubahan pendirian mufradnya ataupun bangunan mufradnya. Mithalu dhalika ar-rijalu dalla ala thalathatin fa'akthar ma taghayyuri bina'il mufrad. Seperti contohnya ungkapan rijal, di mana rijal ini menunjukkan tiga, ya, menunjukkan bilangan tiga ataupun atau bahkan lebih, ya, disertai dengan terjadinya perubahan pembentukan mufradnya, ya, terjadi perubahan pembentukan mufradnya ataupun bangunan mufradnya. Fal mufradu hiya rijalu, fal mufradu minar rijali ar-rajulun, ya, ar-rajulu. Maka mufrad dari ar-rijal adalah ar-rajul. Fa idza qulta rijalun taghayyara bina'ul mufrad. Maka tatkala engkau mengatakan rijal, ya, berubahlah bangunan mufradnya, ya, pembentukan mufradnya. Fal mufrad rajulun, karena mufradnya adalah rajul. Ar-ra maftuha wal jim matmuma wal jama' rijal, ar-ra maksura wal jim maftuha wa bainaha wa bainal lam alif. Kemudian di antara ra dan di antara lam, di antara jim dan di antara lam justru ada tambahan alif lagi. Wa fi rajul laisa bainaha wa bainal lam alif. Sementara pada lafaz rajul, ya, mufradnya tidak terdapat antara jim dan lamnya alif. Idzan taghayyara idzan taghayyara bina'ul mufradi. Berarti berubahlah bentuk mufradnya. Wa li hadza nusammihi jam'a taksirin. Li'annana kassarnal mufrada. Ya, karena kita pecah mufradnya. Wa ataina bisaratin jadidah. Dan kita datangkan dalam bentuk yang baru. Ya, nah demikian. Kita berikan bentuk yang baru. Jadi kita pecah, ya setelah pecah kita beli yang baru kan ini. Demikian. Wallahu a'lam. Wa idza qulta a'rabun jam'u a'rabiyyun. Al-a'rabu jam'u taksir. Li'annahu taghayyara li'annahu taghayyara bina'ul mufradi, lakinnahu taghayyara binaqsin. Ya, akan tetapi pada kata a'rab, ya pada jamak taksir a'rab yang merupakan jamaknya a'rabi, ya, itu perubahannya dengan pengurangan binaqsin. Intinya berarti tetap kita datangkan dengan bentuk yang baru, kan gitu. Idzan jamu taksir ahyanan yazidu mithal rijal wa ahyanan yanqus mithal a'rab, ya. Aqallu min a'rabi fa nusammi hadza jam'a taksir. Oleh karena itulah kita namakan bentuk ini dengan jamak taksir. Baitun mufradun wa buyutun jam'u taksirin. Li'anna bina' al-mufrad taghayyar. Wa abyat jam'u taksir. Li'anna baitun idza jama'tahu ala abyat taghayyara fa yakunu jam'a taksir. Aba'ir jam'u taksir. Li'anna mufradahu ba'irun fa taghayyara al-mufrad. Nah, maka berubahlah mufradnya. Usud jama' asadun. Sampai seharusnya enggak pakai waw ya, usudun. Iya. Iya. Ya. Tapi memang pakai waw ini. Coba antum lihat di mu'jam. Nah itulah, coba lihat di mu'jam apakah ada. Sebab ini pernyataan Syekh, ya saya pikir tadi kesalahan ya. Tapi Syekh memperjelasnya dengan mengatakan li'anna asad bihamzatin maftuha wa sin maftuha wa usud bihamzatin matmuma wa sin matmuma wa ziyadah waw katanya. Berarti memang usud ya. Maksudnya memang ada wawnya. Wallahu a'lam. Ya. Apakah ini sabaqul lisannya muallif ya syarih atau memang di sana ada dua sighah, ada usud, ada usudun. Ya coba lihat mu'jam untuk memastikannya. Ya, namun yang saya tahu ya sependek yang saya ketahui itu hanyalah usud. Ya jadi ada ya? Ada yang pakai wawnya? Oh, masya Allah. Berarti memang ada dua ya. Ya usud dan usudun ya. Berarti memang ada dua. Ya, masya Allah. Jadi ya, di mu'jam mana itu? Al-Ghani. Oh, iya. Baik. Berarti memang ada dua ya. Asatir, jam'u taksir. Ya, li'annahu taghayyar anil mufrad. Asafir, jam'u taksir, li'annahu taghayyar anil mufrad. Syajarun, jam'u taksir, li'annahu taghayyar anil mufrad. Ya, idzan jam'u taksir huwa ma dal 'ala thalathatin fa akthar ma taghayyuri bina'il mufrad. Jadi berarti definisi jam'u taksir adalah ma dal 'ala thalatha fa akthar ma taghayyuri bina'il mufrad. Ats-tsalits jam'ul muannatsis salim. Yang ketiga adalah jamak muannats salim. Wa qauluhul muannats ihtiraz minal mudzakkar. Ya. Dan adanya keterangan muannats itu ihtiraz minal mudzakkar. Ya, mengecualikan yang mudzakkar. Nah gitu, mengecualikan yang mudzakkar, mengambil tindakan pencegahan dari yang mudzakkar. Ya itu kalau kita artikan secara panjang ya, mengambil tindakan pencegahan. Ya atau kita bilang aja mengecualikan yang mudzakkar. Wassalim ihtiraz min jam'i taksir. Dan keterangan salim ini mengecualikan, mengambil tindakan pencegahan agar jamak taksir enggak masuk. Ya, itu maksudnya. Ya, atau kita bahasa simpelkan, mengecualikan jamak taksir. Ya, tapi sebenarnya ya aslinya ihtirazun min jam'i taksir. Makanya sebenarnya bahasa Arab itu kalau kita langsung ke bahasa Arabnya itu jauh lebih enak dibandingkan kalau melalui terjemahan orang gitu ya. Karena ihtiraz itu maknanya enggak sesimpel kecuali gitu ya. Nah, begitu. Cuma kadang orang kalau mau pakai letter lag-nya terlalu panjang sehingga kadang-kadang malas gitu. Ya, karena kan ihtirazun min jam'i taksir maksudnya adalah mengambil tindakan pencegahan dengan adanya keterangan salim, mengambil tindakan pencegahan ya agar tidak termasuknya jamak taksir. Ya, agar tidak terkategori jamak taksir. Nah, demikian. Iya, sama seperti itu. Ya, kharaja biqaulina kan. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Wajamul muannas salim huwa ma dalla ala thalathah. Definisinya, ya, definisi jamak muannas salim adalah ma dalla ala thalathatin fa akthar. Ma salamati bina'il mufrad. Ya. Wa qil ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini ala mufradi. Tapi ada juga sih, ya, tapi ada juga sih yang menamakannya dengan jamak bi alifin wa ta'in mazidataini ala mufradi. Ya, kenapa demikian? Karena memang nyatanya ada yang enggak selamat. Ya, makanya di sini pun syarih membawakannya waqil, ya, walau ada yang mengatakan ma jumi'a bi alifin, jamak yang apa namanya? Jamak yang diimbuhi dengan alif dan ta pada mufradnya. Nah, demikian. Wallahu alam. Ya, seperti Ibnu Hisham, ya. Beliau tidak mengatakan jamak muannas salim dengan jamak muannas salim, ya. Beliau katakan jamak bi alifin wa ta'in mazidatain. Wallahu alam. Misaluhu hindun hindat. Aisyah aisyat, Khadijah khadijat, Fatimah fatimat, Muslimah muslimat, ya, Salihah salihat, Qanitah qanitat, Wahlum majarran, ya, dan sebagainya. Amma abiyat fala naqul innaha jam'u muannasin salim. Kenapa? Li'annaha taghayyara al-mufrad. Wa aidan, ya, karena terjadi perubahan pada bentuk mufradnya. Dan juga at-ta'u fi abyad asliyah, ya, bukan imbuhan, kan gitu. Wa jam'ul muannas salim labud dan takuna ta' zaidah. Sementara jam' muannas salim itu ta'nya mestilah imbuhan. Ya, bukan asli. Nah, demikian. Wa amwat, ya, laisa jam' muannas saliman li'annahu taghayyara al-mufrad. Dan amwat juga bukan merupakan jamak muannas salim, ya, karena terjadi perubahan pada bentuk mufradnya dan juga ta'nya, ya, ta' yang ada di abyad asliyah. Wa jam'ul muannas salim la budda an takuna ta' zaidah. Dan karena karena ta'nya jamak muannas salim itu harus tambahan. Harus zaidah. Wa qudatun laysat jam'u muannasin saliman. Kenapa qudah bukan jamak muannas salim? Ya, bal hiya jamak taksir. Justru dia itu adalah jamak taksir. Karena li'annahu taghayyara fihi bina'ul mufrad, ya, karena terjadi perubahan pada bentuk mufradnya. Wa li'annal alif fi asliyah, dan karena juga alif yang ada di qudah walau ta'nya zaidah, kan, ya, walau ta'nya zaidah tapi alifnya itu asliyah. Ya, li'anna asla qudah qudai. Ya. Hadha asluha. فَقُلِبَتِ الْيَا أَلِفًا لِعِلَّةٍ تَصْرِفِيَّةٍ لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ ذِكْرِهَا. Tapi ya, enggak kita terangin di sini, ya. Namun tidak kita terangin di sini, karena bukan tempatnya. Wallahu a'lam. Ya, nanti pas kita belajar tasrif, baru kita terangkan. Ya, taknya asli. Ya, taknya asli. Walau alifnya tambahan. Iya. Tapi taknya asli, kan gitu. Nah, kalau yang qudah, alifnya pula yang asli. Walau taknya tambahan. Nah, demikian. Idzan jam'ul muannas salim huwa ma dalla ala thalathatin fa aktsar. Kesimpulannya, definisi jamak muannas salim adalah sesuatu yang menunjukkan bilangan 3 atau bahkan lebih, ma'a salamati bina'il mufrad. Dengan ataupun disertai selamatnya bentuk mufradnya. Wa in syi'ta faqul ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain ala mufradi. Wallahu a'lam. Wa hadza yurfa' bid dhammah. Nah, ini jamak muannas salim ini dirafakkan dengan dhammah. Taqul ja'atil muslimat. Turfa'u bidhammah li'annaha jam'u muannasin salim. Al-mu'minat jam'u muannasin salim. As-sadiqat jam'u muannasin salim. Al-ghafilat jam'u muannasin salim. Ar-raki'at as-sajidat mithluha. Ya, sama seperti itu juga. Idzan jam'u muannasin salim yurfa' bidhammah. Nah, syahid pembahasan kita adalah jamak muannas salim itu dirafakkan dengan dhammah. Itu yang terpenting. Ar-rabi' الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر الشيء. Yang keempat, ya, yang terakhir lainnya. Tuh, yang terakhir tapi panjang juga, ya. Baik. Cuma nanggung kalau enggak diselesain, ya. Kita baca aja. Wa hunaka af'alun ghairu mudhari'ah. Ya, ghairu mudhari'atin. Ya, fi'lun madhin wa fi'lun amrin. Ya. Fi'lun madhin wa fi'lun amrin, ya. Wa fi'lu amrin seharusnya. Ya, bukan wa fi'lun amrin. Baik, wa hunaka af'alun ghairu mudhari'atin. Ya, di sana ada fiil-fiil selain daripada fiil mudhari. Ada fiil madhi, ada fiil amr. Walladhi ma'ana, ya, dan yang kita bahas adalah al-fi'lul mudhari. Ya, jadi yang kita bahas adalah al-fi'lul mudhari. Lakin qala al-muallif alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'. Akan tetapi mu'alif mengembel-embeli alladhi lam yattafsil bi akhir syai' misal yadrib, ya'kul, yashrabu, yaqumu, yaq'udu, yadhhabu, yaji'u, yafrahu, wal amsilatu kathira. Hadza fi'lun mudari'un lam yattasil bi akhirihi syai'un. Inilah yang namanya fi'il mudari yang di akhirnya tidak bersambung sesuatu. Yakhsha yurfa'u bid-dhammah, karena dia enggak bersambung dengan sesuatu, maka dirafakkan dengan dhammah. Enggak peduli mau sahihul akhir mau mu'talul akhir. Ya. Pokoknya dirafakkan dengan dhammah. Ya tinggal mungkin nanti dhammahnya lah yang lafdhon atau takdiran. Nah, itu sudah diterangkan oleh musannif pada pembahasan babul i'rab. Ya, pada definisi i'rab, taghyiru awakhiril kalim li ikhtilafil awamil dakhilah 'alaiha lafdhon atau takdiran, kan begitu. Nah, demikian. Yurfa'u bidhammah lakin bidhammatin muqaddaratin 'alal alif. Yarmi fi'lun mudhari'un marfu'un bidhammah. Kenapa? Ya, karena lam yattasil bi akhir syai'. Lakin bi dhammatin muqaddarah, walau memang dhammahnya muqaddarah, alal ya'i mana'a min dhuhuriha thiqal. Ya, karena memang tak bisa dilafazkan, ya tak bisa dizahirkan sebab berat. Nah, alasan berat ini juga sebenarnya pun itu keterangan lebih detailnya dapat kita bahas di dalam kitab at-tashrif, ya. Yaghzu marfu'ah bidhammah al-muqaddar 'ala al-waw man'a min dhuhuriha thiqal. Ya, begitu pula dengan yaghzu, ya dirafakkan dengan dhammah yang muqaddarah di atas huruf wawnya yang tercegah untuk dizahirkan ya karena berat. Masulam mana'a, ya, marfu'an bidhammati al-muqaddarati 'ala al-waw mana'a min dhuhuriha thiqal. Mana'a fi'il lazim atau fi'il mutaaddi? Fi'il lazim. Apa bahasa Indonesia mana'a? Kalau bahasa Indonesia mencegah, ya. Mencegah, melarang. Mencegah atau melarang. Iya, atau melarang. Hah? Berarti muta'addi, ya? Iya, muta'addi. Nah, mana fi'il muta'addi? Lalu mana yang menjadi fa'il bagi mana di dalam ungkapan ini? Mana yang menjadi fa'il? Iya, as-siqalu. Itulah yang menjadi fa'il. Jadi yang mencegah, ya, yang mencegah dari menjelaskan dhammahnya adalah as-siqalu, itulah yang mencegah. Apa as-siqalu? Berat, berat mencegahnya. Tapi berat mencegah dari menjelaskan dhammah. Nah, demikian. Fasara fi'lul mudhari' alladhi lam yattasil bi akhir syai'un yurfa'u bidh-dhammah, imma lafdhan wa imma taqdiran. Nah, itu dia. Ya, imma lafdhan wa imma taqdiran. Jadi pokoknya kesimpulannya, selama itu adalah fi'il mudhari' alladhi lam yattasil bi akhir syai', ya, maka rafa'nya dengan dhammah. Ya, walau memang dhammahnya ada yang lafaz, ada yang takdir. Nah, demikian. Enggak lah, sifat dari maksudnya mana'a. Mana'a la mahalla lahu min al-i'rab. Iyalah, mana'a itu fi'il madhi mabniyun la mahalla lahu min al-i'rab. Ya. Tapi kalau yang Anda tanya jumlah fi'liyahnya apa? Ya, apakah punya apakah punya tempat dari pengi'raban? Ya, maka kalau kita lihat di sini jumlah fi'liyahnya sebagai yaghzu marfu'un bidhammatil muqaddar 'alal waw mana'a min dhuhuriha thiqal. Apa i'rabnya? Ya, kalau saya katakan la juga la mahalla lahu min al-i'rab, ya, ini semacam jumlah tafsiriyah, ya, wallahu alam. Ya, bagi ad-dhammah muqaddarah. Kenapa? Kenapa ad-dhammah muqaddarah? Ya, mana'a min dhuhuriha ath-thiqal. Ya, demikian. Ya, jumlah tafsirnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, biasanya ada pernyataan di annahu, ya kan ini. Ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Kemudian wa qawluhu al-muallif lam yattasil bi akhirihi syai'un kharaja bihil fi'lul mudhari'u alladhi ittasala bi akhirihi syai'un. Fahadha la yurfa'u bid dhammah mithal yaquluna. Hadha fi'lun mudhari'un lakin ittasala bi akhirihi al-waw wa an-nun idhan la yumkin an yurfa' bid dhammah li'annahu ittasala bi akhirihi syai'un. Ya, jadi keterangan lam yattasil bi akhirihi syai' ini itu mengecualikan fi'il mudhari yang tidak bersambung di akhirnya sesuatu, yang bersambung di akhirnya sesuatu. Maka ini tidak dirafakkan dengan dhammah. Contohnya seperti yaquluna, ini juga fi'il mudhari, akan tetapi di akhirnya bersambung waw dan nun. Berarti enggak mungkin dirafakkan dengan dhammah karena syaratnya apa? Tidak bersambung di akhirnya dengan sesuatu apapun, sementara dia bersambung di akhirnya sesuatu. Nah, qala Allah taala la yusjadanna la yurfa'u bid dhamma li'annahu ittasala bi akhirihi nun at-taukid. Ya, pokoknya sesuatu yang bersambung, ya, sesuatu yang bersambung di akhir fi'il mudhari tersebut. Jika ada sesuatu yang bersambung di akhir fi'il mudhari tersebut, maka dia tidak akan dirafakkan dengan dhamma. Itu kesimpulannya. Ya. Taqulu an-nisa'u yaqumna. Ya, enggak juga. Ya. Tidak dirafa, la yurfa bid dhamma. Ya, li'annahu ittasala bihi nun niswah. Karena bersambung di akhirnya itu nun niswah. Wal mu'alif yaqul lam yattasil bi akhir syai'. Sementara mu'alif mensyaratkan tidak bersambung di akhirnya sesuatu. Itulah yang rafa'nya dengan dhamma. Kalau enggak. Ha? Makanya intinya kan makanya itulah pentingnya pernyataan lam yattasil bi akhir syai'. Ya, di mana pernyataan lam yattasil bi akhir syai' ini ya sering tidak ada di buku-buku yang lain, kan begitu. Ya, seperti di buku kita aja yang muyassar kan itu enggak ada ya. Tapi mungkin itu karena buat mubtadi barangkali ya. Wallahu a'lam. Tapi ini juga buat mubtadi ya. Matan Jurumiyah ini juga dikarang memang untuk pemula sampai-sampai dinamain dengan apa Matan Jurumiyah ini? Dinamain dengan Muqaddimah. Sampai dinamai dengan Muqaddimah. Karena yang pendahuluan ini. Pendahuluan untuk masuk ke pembahasan Nahu. Pendahuluan aja kayak gini ya. Baik. Lanjut ke qala Allah ta'ala kalla innal insana la yatagha yurfa'u bidhammatin muqaddaratin ala akhirihi man'a min zuhuriha at-ta'adzuru. قال الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم لتهدي فيل المضارع المرفوع من الضمة المقدر على الياء لأنها حرف وإلا kenapa kita nyatakan dia itu dengan dhammah tanda rafa'nya karena memang tahdi itu tidak bersambung di akhirnya sesuatu. فإذا قلت يقومان tapi kalau kita ngomongnya يقومان فإنه لا يكون مرفوعا بالضمة. Kenapa? لأنه اتصل بآخره شيء وهي الألف والنون. Idzan alladhi yurfa'u bidhammah arba'atu asya'. Jadi kesimpulannya yang dirafa'kan dengan dhammah itu ada 4 tempat, ada 4 macam, isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, dan yang keempat al-fi'lul mudhari'u alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'un, mithlu yaqum, yadhrib, ya'kul, yarmi, yakhsha, yaghzu, kullu hadza marfu'un bidhammah. Lakin qad takunu zahiratan wa qad takunu muqaddaratan. Ya. Hanya saja memang catatannya ada yang zahira ada yang muqaddara. Fa idza qulta ar-rijalu yaqumuna fa innana narfa'u ar-rijal bidhamma li'annahu jam'u taksir. Wa narfa'u yaqumun ya li'annahu fi'lun mudhari lakinnahu la yakunu marfu'an bidhamma. Ya, dan kita juga merafa'kan yaqumun ya karena dia adalah fi'il mudhari akan tetapi rafa'nya tidak dengan dhamma. Ya, wal mu'allif yaqul ya sebab Imam Ibnu Al-Jurrum mengatakan al-fi'lul mudhari alladhi lam yattasil bi akhirih syai'. Ya, sehingga yaqumun tidak kita rafa'kan dengan dhamma. Wa idza qultu ya al-muslimatu yafhamna. Ya, dan kalau aku berkata al-muslimat yafhamna, fal muslimat marfu'ah bid dhamma wa yafhamna laysat marfu'ah bid dhamma li'annahu fi'lun mudhari'un ittasala bihi nunun niswah. Law qulta taqumul muslimat ya taqumul muslimatu narfa'u taqum bidhammati li'annahu fi'lun mudhari'un lam yattasil bi akhirihi syai'un والمسلمات مرفوعة بالضمة لأنه جمع مؤنث سالم والله أعلم. Nah, adapun niabatul waw ani dhammah itu akan kita bahas pada pertemuan minggu depan insyaallah. Wabillahi taufik wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Gimana?